Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin hadirin hafizakumullah, ngelajengaken pembahasan ahkamul janais. Tesih kita ngerasakan pembahasan nyolati jenazah. Kita tingali penjelasan Al-Albani rahimahullah, keterangan salajengipun. Wa tuhramu as-salatu wal istighfaru wat tarahum alal kuffari wal munafiqin liqaulihi tabaraka wa ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Surat Taubat ayat ulung nuso sekawan. Lan diharamaken sholat nyolati, okay. Terus istighfar jalukaken pangapura, watarohum jalukaken rahmah kasih sayang, alal kufar go wong-wong kafir lan wong-wong munafik. Nggih, tegese nalikane wonten tiyang kafir tiyang munafik niku nilar, niki mboten kenging disolati, mboten kenging dijalukaken pangapura, mboten kenging didongakna men oleh rahmah. Sebab niki tiyang napa? Kafir lan munafik. Segitu paham ya. Wong kafir mati, wong munafik mati. Niki mboten kena disolati, ora kena dijalukaken pangapura, ora kena didongakaken men oleh rahmah. Dalilin apa? Pengdikanipun Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat wolung dosa sekawan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala tusalli kue Muhammad aja nyolati maring salah sining wong-wong mau sing mati selawas-selawase. Wala takum wala tusalli ala ahadin minhum abada. Wala takum ala qabri. Dan kue aja ngatek nang kuburane. Tegese nekani kuburane ndongak namen uli rahmah, istighfar lan sanes-sanese. Innahum kafaru billah. Satemene wong-wong mau kufur maring Allah. wa rasulihi lan satemene wong-wong mau kufur maring rasule. Wa hum fasiqun. Lan wong-wong mau mati nang kahanan wong-wong mau fasik. Nggih, dadi niki mboten kenging nggih, ana wong kafir mati, wong munafik mati. Terus disolati, dijalukakan pangapura, didongakan amin oleh rahmah. Ini Allahumma arhamhu utawi rahimahullah. Niki mboten kenging. Sebab dari niki tiyang sing mati nang kahanan apa? Kafir lan munafik. Kafir ngertos nggih? Lagi jenengan ngerti wong kafir? Bahasa nu ora ngerti niki. Aduh. Munafik napa fasik? Napa niki kula kon nerangna masalah kafir munafik rin? Men ngerti sih? Nggih, mohon global lah nggih. Secara global. Secara global nggih, niki kafir munafik. Ya sebab neng mboten ngerti niki mangke jenengan saged keliru-keliru. Nah, wong Islam dikafiraken utawa wong kafir diislamaken? Nggih, tatas. Atas wau di tengah jeng dipunsutakan diharamakan nyolati, diharamakan jalukakan pangapura, diharamakan jalukakan rohmah. Gisinten wong-wong kafir lan wong munafik. Tegesane wong kafir mati, wong munafik mati, kulon jenengan boten kenging nyolati. Ya, pembahasan masalah sholat ini kan. Ora kena jalukakan pangapura, ora kena jalukakan rohmah. Lah wong kafir sing kaya napa, wong munafik sing kaya napa? Niki njaluk diterangna niki. Iya. Nggih, pun mboten napa-napa. Niki mboten dawan ning. Ya apa padinane sikasi anak. Ya mungkin global lah. Secara singkat. Kufur. Kufur eren nggih. Nggih. Nggih, bon, mangke kufur napa, kafir napa? Ya. Kufur nggih, secara bahasa. Niki tinjauan bahasa. Niku maknane as-satru. Tutup. Nih al-kufru fil lughah as-satru at-takhtiyah. Tutup. Niki secara napa? Secara bahasa. Dene secara syar'an napa niku kufur? Napa niku kufur? Diddul iman. Kosok balining iman. Kosok balining iman niku napa? Kufur. Nek wong sing iman jenenge wong mukmin. Wong sing kufur niku jenenge wong kafir. Jadi kafir niku pelakune, penggaweane kufur. Mukmin niku wonge, penggaweane iman. Paham mboten? Leon? Jadi kufur niku pegawean, kafir niku wonge. Nifak niku pegawean. Nggih, munafik niki wong sing ngakoni ini pegawean apa? Nifak. Paham? Thank you. Paham gini kok nggih? Jadi nek ngene iki wau mone iman, wonten iman, wonten kufur, wonten nifak. Wonten fusq. Nah niku fasik sih maksud. Nah, makane wong-wong sing nglakoni penggawean fasik niki jenenge wong sing fasik. Wong sing nglanggokeni penggawean nifak niku jenenge wong munafik. Wong sing nglakoni penggawean kufur niku jenenge wong kafir. Wong sing nglakoni penggawean iman niku jenenge wong mukmin. Pun. Niki secara bahasa nggih. Secara bahasa lan syar'an. Lah tiyang kafir niku tiyang sing kados napa? Nggih wong sing ora iman maring Allah. Wong sing ora iman maring rasule. Nggih. Niki kufur, fa innal kufra adamul iman. Ora iman, iman ora iman maring Allah, ora iman maring rasule. Lah kufur niki onten pinten-pinten jenis. Onten kufur cilik, onten kufur gede. Kufur niku onten kalih pembagiane niki. Secara global, kufur niku onten kalih. Kufur akbar, onten kufur asghar. Nah, kufur akbar niki nek dilakoni dening salah sining tiyang, wonge metu sekang agama. Penggawean kafir nek dilakoni dening salah sining tiyang niki wonge niki metu sekang agama. Kesen niku dudu wong muslim. Dudu wong muslim. Niki wonten pembagian wonten 5. Kula wau pun matur dawa niki. Ilmune niki ora teng-teng ilmu. Gising niki rampung niki mangke wonten male wonten mah. Nggih. Lah nggih terus kufur akbar niki wonten pinten? 5. Kufur akbar niku wonten 5. Nggih global mon. Sing pertama kufur takdzib. Kufur goroh. Tegese nek ana wong sing goroi hak goroi perkara sing hak, perkara hak niki digoroi, tegese mboten percaya maring hak. Napa sing dipeta dening Rasul, napa sing diturunaken dening Allah dheweke niki goroi. Niki berarti wong napa? Wong kafir. Niki sing diselaken kufur takdzib. Wonten malih kufur sing nomor kalih kufur iba. Kufur sing penggawean sing dilakoni dening wong niki moh sombong. Nggih. Jane ngakoni nek niku bener, ning emoh. Kaya dene kufure iblis. Kaya dene kufure iblis. Itu mereka bebas ning pancen emoh. Emoh. Angel aku bebas becet iki kali. Nggih. Emoh. Sebab sombonge dheweke nolak perkara hak. Nggih. Iblis kon sujud maring Adam. Iblis niki mboten purun sujud mari sinten? Adam. Ya ngerti ning moh. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dadi kufure iblis niku iblis ngerti perintah Allah, ngerti. Nggih, nek apa sing diperintah dening Allah niku bener. Kon sujud mari sinten? Adam ning sebab sombonge. Sebab dheweke emoh. Aku kan luwih apik tenimbang Adam. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jenengan damel kula sekang geni, jenengan damel Adam saking lemah. Nah, dheweke sombong rasane niku geni luwih hebat tenimbang lemah. Akhirnya dheweke niku diperintah dening Allah Ta'ala moh sombong dheweke iblis niki. Nggih. Nah, sebab moe sebab sombonge wa kana minal kafirin. Paham? Dheweke niki klebu wong sing napa? Kafir. Penggaweane iblis napa? Emoh. Sombong. Nah, emoh lan sombong niki ndadekaken wong niku dadi napa? Kafir. Pun sing nomor telu kufur ragu. Ragu. Mamang. Mamang. Nggih, jane niku perkara bener ning dheweke mamang. Niku nggih. Mamang. Niki gambarane utawi sing disilakan sanes istilah sanes masih malih kufrudzon. Kufrudzon. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadi abada. Wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudditu ila rabbi la ajidat khairan minha munkalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab summa min nutfatin summa sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Nah, keraguane wong sing digambarakan teng ayat niki wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Aku ora nyangka nek kiamat kuwi bakal kedadian. Dheweke ragu ananing napa? Kiamat. Wong sing ragu ananing kiamat kafir. Paham? Niki sing disalahkan kufur syak. Nggih, kiamat niku mesti kedadian. Lah dheweke ragu niki. Ora nyangka, orang ngira, ragu. Apa iya kiamat anak? Apa temen apa iya? Apa temen ya? Nah, tiang singa ini kin apa? Kafir. Wong ragu maring kiamat, maring akhirat, maring napa umpamane? Terus sebab krungu sebab napa? Terus jadi hilang ragune. Lagi balik malih berarti. Wau murtad seniki balik. Niku sholat. Ragu-ragu niku sholat ning apa temen apa ora ya. Lah nyong yo cok palaka nglakoni lah. Itu. Bok temenan niku iki. Jadi lah cok palaka nyong nglakoni. Nggih, sing mau sing digambaraken mau kufur syak niki. Ini contohnya mau masalah kiamat. Nggih. Apa iya kiamat engko anak? Ragu. Lah wong mukmin kan mboten ragu belas. Anane napa? Kiamat. Lah nek ana wong kok ragu masalah kiamat. Niki berarti napa? Kafir gede. Nah, wong ngene iku mboten Islam. Paham nggih? Lagi sami, surga kudu diimani. Nggih, surga niku kudu napa? Diimani. Lah niki ragu, apa iya engko ana surga? Nah, niki klebu nggih. Niku klebus kufur syak. Niki wong wis suwe mlebu Islam, wis ngerti, wis paham, wis tau krungu. Kejaban nek wong buane mlebu Islam urung ngerti apa-apa, nggih. Niki beda malih permasalahane. Niki wis tau krungu, wis ngerti, nggih. Ragu maring anane nang napa? Surga. Anane neraka. Anane dina kiamat. Nggih mboten mustahil. Mulane kula njenengan terus nyuwun dumateng Allah Ta'ala sabbit qalbi ala dinika kan sebab nggih pinten-pinten riwayat nggih wong sing mukmin main apik terus akhirnya kenang penyakit-penyakit kufur sing akhirnya murtad. Mulane nyuwun terus dumateng Allah Ta'ala Allahumma sabbit qalbi ala dinik nggih sebab ati niku kan. Anten malih kufrul i'rad. Kufrul i'rad niki kufur mengok. Mengok. Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Lan wong-wong kafir sekang apa sing wong-wong mau diemutaken mengok, dielingna niku ora gelem. Niki jenenge mengok napa-napa. Lan wis diemutaken, dielingaken, tetep mengok. Melengos-mengok. Nggih, niki termasuk kufur napa? Kufur ageng. Anten malih kufrun nifak. Kufrun disen nifak sing gedhe. niku kufur. Ya niku. Mangke wonten pembahasan nifak alit, nifak ageng. Nah, kufur cilik. Niki penggawean kufur ning ora ndadekaken wong niku metu sekang Islam. Sing disilakan kufur amali. Nggih, dosa-dosa niku disebutaken teng Al-Qur'an, teng Sunnah, kufur ning wong niki mboten nganti kafir. Contohnya apa? Gih, wong Islam mateni wong Islam liyane. Nek riya niku pembahasane syirik. Ya jenengan ora bisa bedak-bedakna niki. Riya niku pembahasane syirik. Nggih, mangke wonten syirik akbar wonten syirik napa? Asghar, riya syirik cilik. Nah, kufur seniki wonten wong Islam mateni wong Islam liyane. Niki penggawean kafir. Penggan lah niki wong sing mateni wong Islam kan wong aslinya wong-wong kafir kan. Nah sini kan wong Islam mateni wong Islam liane. Wong Islam mateni wong Islam liane. Sing dipateni niki wong Muslim dudu wong kafir. Niki wong berarti ngelakoni penggaweane wong kafir. Mateni wong Islam. Nah sini ki wong sing mateni wong Islam niki metu sekang Islam boten. Boten. Mulane niki dijenengi kufur cilik. Kufur apa? Cilik. Nggih. Hah? Nggih mateni wong niku kufur cilik. Terus wong niki mboten ndadosaken medal saking apa? Islam. Terus wong niki mboten metu saking Islam. Tetep senajan dheweke mateni wong Muslim, niki tesih Muslim. Ini ku dosa gede, dosa gede. Ning niku ora mboten-mboten hubungane kali penggawe apa penggawean kufur ngaten niku nggih. Bunuh diri memane minum khamer niku penggawean maksiat nggih. Ning mboten-mboten hubungane kalian penggawean kufur nggih. Sin maksud teng mriki wau. Mateni wong Islam. Lah sing biasane mateni wong Islam kan wong kafir. Ning niki wong Islam mateni wong Islam. Nah, wong Islam sing mateni wong Islam niki orang nganti metu sekang Islam. Jadi mau nih mati ya disolati, wong tesi Islam lagi kan? Niki turun beda kalau sing wau, gak sing wau? Nek mati wong sing wau niku, sing kufur akbar gak? Niki mboten perlu lan mboten kenging malah, dosa malah. Nih sing wau sing gangsal wong gak? Sing gang sekawan gak? Sing sekal gangsal leres nggih gangsal lho nggih sing gangsal niku nggih wonten salah sining tiang ketempelan kufur sing lima wau kufur i'rad kufur nifa kufur sa kufur takdzib kufur iba niki mun medal saking napa Islam. Nah mohon dhewe mati niki mboten kenging di salati benten kali kufur napa ashor nek kufur cilik matine wong niku niki disolati, wajib disolati. Nggih, wong Islam mati ini wong Islam mungkin sebab urusan dunia, urusan wanita, urusan apa kan sering nih. Nggih, rebutan kursi, rebutan apa akhirnya paten pinaten nih. Lah sing mateni niki utawa sing dipateni niki janjane kabeh nglakoni penggawean apa? Penggaweane wong kafir asline. Lah nggih, muslim karo muslim perang. Niki sing mati lan sing dipateni napa? Nggih. Nggih niku nek nganti mati kabeh niku nang neraka lah. Nggih. Sing dipateni yang bisa dadi nang neraka, sing mateni ya nang neraka. Lah sing dipateni nang neraka sebab napa? Nek dheweke ora mati. Ya mateni. Nah, huma finnar nggih loro-lorone niku nang neraka. Cuma niku wae nek muslim karo muslim niki tetep mboten ngantos ndadosaken tiyang niki medal saking napa? Islam. Ini ku contoh, contoh kufur. Jenis kufur nifak, kufur cilik. Kufur cilik. Nek kufur nifak, kufur ageng. Garong maling kan itu tempat kufur sih to. Garong maling senes. Nek kufur sekedar nyolong dudu kufur. Niku maksiat. Nggih. Niki dudu masalah menggo wae nggih. Contoh sing disebutake ndering iki, wong niku nglakoni penggawean kufur. Penggaweane wong kafir, penggawean kufur. Kufrul amali istilahnya nggih. Tegese Al-Qur'an, hadis nyebutaken penggawean niku penggawean kufur. Amalan niku amalan apa? Kufur. Ning orang nganti wonge niku nek nglakoni penggaweane niku dadi kafir metu sekang apa? Islam. Ini contohnya mateni wong Islam. Wong Islam mateni wong Islam. Nah, wong Islam sing mateni wong Islam niki nglakoni penggawean kufur. Paham? Ning wong ini mboten metu sekang Islam. Nggih. Ini ku penggaweane wong kafir. Masa wong Islam mateni wong Islam? Sing biasane mateni wong Islam kan wong kafir. Lah nalikane ana wong Islam nglakoni penggaweane wong kafir, mateni napa? Wong Islam niki mboten dadekaken wonge niki metu sekang Islam. Ngene perang jihad fisabilillah ulih ganjaran. Nah nek ora ana jihad fisabilillah, nangkahanan damai, nangkahanan wong kafir niki dilindungi dening pemerintah. Dosa. Orang nek diludah. Senajan sing dipateni sinten? Wong kafir. Nggih aturan agama. Nggih, dados santen pinten-pinten penggawean-penggawean kufur ning wong ngene iki mboten-mboten sekang Islam. Nggih nggunakaken hukum selain hukum Allah. Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ngaten kan ayatnya? Sapa wong sing ora nggunakaken hukum kelawan apa sing diturunake dening Allah, mongko dheweke kafir. Paham? Nah, ana wong seniki nggih, hakim mumamane nerapaken hukum, nggunakaken hukum-hukum selain hukum Allah. Di Indonesia kan kayak niki. Nah niki wonge kafir mboten, hakime kafir mboten. Nah niki ditingali dheweke nglakoni penggawean apa? Kufur. Keyakinane kados napa? Nek dheweke nganggep hukum selain hukum Allah luwih apik, niki kafir. Nek dheweke niku nggunakake hukum selain hukum Allah, ning keyakinane wong niku jane sing bener niku hukume Allah sing diterapake. Ning wong kepriye mening? Akhirnya dheweke nerapake hukum selain hukume Allah. Kafir mboten? Metu sekang Islam mboten? Mboten. Langgih senajan terus-menerus ya dosa terus. Enik, langgih wong gunakan hukum selain hukumnya Allah. Langgih niku, ini ku resiko ne wong sing tengrik ku. Gih, terus kesimpulannya tengrik ya? Kesimpulannya? Perbedaan antara kufur akbar kalian kufur ashor ini cermati nggih supaya jenengan mboten salah-salah mangke ampun ngantuk nggih. Kufur akbar, kufur gede niki ndadekaken pelakune mentu sekang agama. Nek dheweke niku wis duwe amalan-amalan soleh terus dheweke ngelakoni kufur akbar, ilang kabeh. Paham? Paham ya? ilang kabeh wong niku penggawaan kufur sing gede sih. Dheweke nglakoni penggawaan kufur sing gede. Sing tresna niku dheweke metu sekang Islam wae. Amalan-amalan soleh sing wis dilakoni ilang. Dene kufur asghar niki mboten ndadosaken pelakune niku metu sekang Islam lan mboten mbusek amalan. Ning ngurangi amalan. Nggih. Lan pelakune niki diancam nggih ancaman-ancaman sing berat. Ning mboten-mboten sekang Islam. Kufur akbar nek wong niku mati nggawa kufur akbar langgeng nang neraka. Kufur asghar nalikane dheweke mati nggawa kufur asghar umpamane dheweke niku mboten di ngapura dening Allah taala mlebu neraka. Niki mboten langgeng. Nggih kan mungkin mawon Allah ngapurani sih. Nggih lewat jalur syafaat, napa lewat jalur napa, napa dongane kaum muslimin, dongane kula jenengan nalikane wong sing wau mateni wong liya disolati terus Allah maringi napa? Pangapura, saged kan? Ning umpamane Allah mboten maringi pangapura, maring sinten? Tiang sing mati nang kahanan nglakoni kufur asghar. Niki mboten langgeng teng neraka. Niki syirik dari kufur akbar bedane pun. Nek syirik niku gawe tandingan. Gawe tandingan ibadah-ibadah niku syirik. Nggih sami syirik mangke wonten syirik gede wonten syirik cilik. Lah nggih mboten bingung lah. Lah nggih. Gede kan kufur gede. Akhire kan sama. Nggih sami-sami metu sekang Islam nggih. Nggih. Nggih amalane beda-beda. Nggih contoh syirik, syirik akbar mrene. Lah donga kan mesine maring Allah. Lah seniki wonten wong donga maring kuburan, njaluk maring kuburan, njaluk maring wali. Niki syirik napa? Akbar. Nggih, perbedaan sanes malih kufur akbar, kufur akbar. Niki ndadekaken halal getih lan bandane. Halal getih lan bandane. Kufur asghar niki mboten. Nggih wonten aturan. Halal bandalan getih niku wonten aturan-aturan teng Islam mboten sembarang. Nggih terus loh kayak Cina kafir bandane dijarah. Boten, boten ngeten. Wonten aturan-aturan nggih. Niki nang kanan perang. kufur akbar niki ndadekaken kaum muslimin wajib al-adawah, permusuhan sing tulen. Napa sih? Oke, orang ana rasa cinta, orang ana rasa seneng, orang ana rasa bela membela maring sinten? Wong kafir sing tingkatane kufur. Dene kufur cilik, tesi wong niku tesi duwe iman. Senajan dheweke niku mateni wong. Paham? Ning dheweke niki tesi duwe napa? Iman. Wong niki dereng metu sakang iman iki wong wau. Bon, niki globale. Bon, terus, berapa? Hah? Ini ku nifak deguyu. Nah, niki nifak dereng. Yeah, niki dereng gini masalah nifak. Nah, niki seniki nifak. Niki wow leres gini. Niki penting dibahas sebab kaitannya pun kalian nyolati. Terus naik konten tiang sing wow ngelakoni kufur akbar. Ini mboten mung ora perlu. Haram nyolati. Makanya jenengan mahami ora perlu ning kena kan repot niku. Haram nggih nyolati wong sing mati nang kahanan kafir. Sing di sing dimaksud kafir wau. Nggih sing dimaksud kafir wau, kafir sing metu sekang Islam. Wong kafir sing metu sekang Islam. Nih. Pun. Terus nifak sini. Coba wonten kalimat kalih teng ngrika kan? Diharamaken nyolati wong kafir lan diharamaken nyolati wong munafik. Lah wong munafik wong sing ana apa? Kada lico. Wong munafik kada lico napa? Napa? Bunglon nggih. Oh bunglon nggih. Oke, kita tingali nifak. Oke, masalah nifak nih. Nifak secara syariat makna niki wong sing ngedengaken Islam, wong sing ngedengaken Islam nyimpen kekafiran. Idharul Islami wa ibatanul kufri wasyari. Ngedengakan keislaman dohire masya Allah nek serkep mboten nggih sing jelas penampilane niku napa Islam wong wong Islam niku salat jamaah makat nek serkep mboten tegese jane biya bebe jane nah ning tetep melu nggih kaum muslimin jihad eh melu niku nggih. Idharul Islam wa ibtanul kufri wasyarri, ning nyimpen kekufuran lan nyimpen kejahatan. Jane ya gemes sering kaum muslimin kepengine ya kepengine ya mateni. Sing pundi? Apa dia keliwat wong munafik nih. Niki wong sing menceng, wong sing mboten bener, sing kafir nih. Nggih. Nggih. Nggih. Dadi sing nyolate bingung ki jane munafik apa muslim mukmin. Nggih. Kepripun? Nggih, pun tinggal wonten. Niki derek rampung jenengan berkesimpulan makke salah-salah, nggih. Nggih, kita tingali, kita tinglirin. Nggih, kula ajeng jawab ya tanggung lah. Terus tiang munafik niku wong munafik niku wong niki nek wong nggih nek wong penggawean nggih wong sing ngedengaken keislaman nyimpen kekafiran ora jane ya ora iman maring Allah sing kudune disembah nggih ora iman maring sorga ora iman maring neraka jane padha karo wong kafir nika cuman dheweke niku penampilan nih. Napa Islam ngedengaken keislaman kubluke lancip nggih bareng-bareng kalian kaum muslimin nggih nggih niki nifak niki munafik kita tinggal ini terang selanjutnya pun nah wong-wong munafik ini dipun tegasakan dari Allah Ta'ala innal munafiqina humul fasiqun wong-wong munafik ini wong-wong sing fasik sing bejat sing rusak tegasnya wong-wong sing kharijuna minas syar'i wong-wong sing metu sekang syariat lan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ndadekakan wong-wong munafik ini lebih jahat lebih ala tenimbang wong-wong kafir. Nangi musuh dalam selimut sih. Nek musuhnya keton genah kan kepenak kula njenengan uli mensikapi kan. Lah niki penampilannya muslim, nglakoni penggawaan-penggawaane wong Islam, teng lingkungane wong Islam. Lha niki wong munafik. Mulane Allah Subhanahu wa taala negasaken innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Satemene wong-wong munafik fid darkil asfal nang inti ping neraka. Napa? Keron. Wong iki neraka sing paling isor. Allah Subhanahu wa taala nyifati wong-wong munafik niku yukhadi'unallaha walladzina amanu, nglomboni Allah lan nglomboni wong-wong mukmin. Nggih, wong mukmin iku dilomboni. Lah wong dheweke kafir etok-etok. Islam sih. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Janjane orang lombok kejawa nglombok awake dhewek. Ning ora krasa. Wama yas'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Apal jenengan ayatnya kan? Pak Marti apal nggih. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nggih, wong-wong munafik niki angsal siksa sing pedih kelawan sebab apa sing wong-wong mau dustakaken. Kelawan sebab apa sing wong-wong mau goroi. Nah, nifak niki dibagi loro. Nifak i'tiqadi on sing nomor kalih, nifak amali. Nifak i'tiqadi onten nifak napa? Amali. Lah nifak i'tiqadi niki, nifak i'tiqadi niki, nifak sing kaitanipun kalian keyakinan niki nifak akbar. Nifak napa? Akbar. Gambarane wong sing ngedengaken keislaman nyimpen kekafiran. Nggih, dasare kafir. Leres. Nggih, pancen asline kafir ning men aman. Nggih, men ulih bagian sekang Baitul Mal. Nggih, men bisnise mungkin lah wong mayoritasnya muslim masa ngedengaken kekafiran kok ya dikucilkan niku. Ning jroane janjane napa? Kafir. Nah wong sing ngene iki dudu wong Islam. Belas dudu wong Islam. Nek mati ora kena disolati. Lah niku sing angel. Nggih, wong nganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sempat mangke dipun sulaken teng penjelasane asbabun nuzule salah setunggaling ayat. Rasul niku sempat nyolati wong munafik pisan tok. Sebingung. Akhirnya Allah taala niku nurunaken ayat au wala takum ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Nah, lha niku kisahe. Nggih, mangke diterangkan. Mangke diterangkan. Nggih, pentolane wong munafik mati. Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Lah niki dilematis. Napa dilematis bahasa Jawane napa? Ragu-ragu nggih kurang pas, ni wonten unsur ragu-ragu. Dilematis lah. Rasulullah akhirnya nyolati. Nah, sawise nyolati, Allah nurunaken ayat. Larangan ora kena nyolati wong munafik. Bar niku Rasulullah mboten nate. Nggih. Terus nifak akbar niki pelakune wau gambarane. Wong sing ngedengaken keislaman nyimpen kekafiran. Niki wong sing kaya niki metu sekang Islam. Pelakune niku benjang teng kerake teng kroning geni neraka. Onten tanda-tanda. Onten tanda-tandane. Nggih. Onten tanda-tandane. Wong niku napa? Nafik. Lan Allah Subhanahu wa taala nyifati ahlul munafik niki kelawan sifat-sifat sing ala. Kufur, ora iman, geguyu maring agama, geguyu maring wong sing nglakoni agama. Nggih, ngremehaken wong sing padha nglakoni agama, condong maring musuh-musuh. Nggih, nek perang niku musuh dalam selimut, jane sing dibantu mrika. Nggih, dadi mata-mata awe informasi maring mrika, bocoran-bocoran strategi kaum muslimin. Nah, niki sing niki ana terus nang saben-saben zaman. Nggih kan? Wa haula'i maujuduna fi kulli zaman. Sing kaya gue mau ana terus nang saben-saben zaman. Lah seniki ngoten. Nang kene be ana kayane. Wasanu niki salah sijine dadi intel niki. Insyaallah mboten. Ampun suudzon. Nggih. Niki maujud nggih, maujud fikul. Napa malih nalikane kaum muslimin niki nang kahanan kuat. Tambah jayane kaum muslimin niki tambahake wong munafik. Paham mboten? Nek kaum muslimin niki tambah kuat, tambah jaya, tambah terhormat kedudukane, wong-wong kafir niku pada rendah hina, nggih. Sebab Islam niki jaya. Niki tambah akeh wong napa? Munafik. Paham mboten? Basa nu ora paham niki. Nggih, sebab napa? Sebab orang ngedengaken kekafiran. Niku wedi, ya wis lah nyelesep bae. Lalu gabung, sing penting aman, sing penting lancar, sing penting urip. Ning ati tetep napa? Kafir. Mulane nalikane teng Mekah, niku ora ana wong munafik. Nalikane Rasulullah tesis teng Mekah, mboten wonten wong munafik, anane ya mukmin kafir pun. Lah, apa fungsine wong munafik ora kanggo gawe nalikane zaman teng Mekah? Lah iki kantun sing mboten dicutuki niku pripun jenengan duwe sikap ora cocok maring anu sesuai kalian syariat mboten. Nek sesuai kalian syariat aku ora cocok maring kae, sebab nek mulang ngaji mamane nggih sing diulang ora bener. Ya jenengan ora cocok bener mboten. Niki nek ana wong sing mulang ngajine bener jenengan mboten cocok. Lah niku berarti masalah. Niku kan nanti tinggali anu nih niku mangke jenis ora cocok ya ini. Nah terus nalikane kaum muslimin ini kuat, niku justru kalau wong-wong munafik tambah apa? Oke. Niku wau lah men bisa aman, men bisa urip, men harta bandane, terus jiwane, niki terjamin. Sebab nek mboten ngedengaken Islam, nang kahanan kaum muslimin jaya. Dari tangan. Nah, ini kan bayar fidyah mangke. Napa bayar fidyah? Bayar napa? Bayar upeti. Zaman apa? Zaman gestok niku napa? PKI. Oh, nggih. Ya akeh banget zaman PKI. Lah nggih pada nyelesep nggih. Nah, nggih nyelesep. Kabeh wong mujud kabeh. Ning wis rampung niku. Rampung. Rampung. Rampung puring asal mana. Nggih. Niki gambaran Nifaqul Akbar. Niki mun rong-rong niki. Jamal nggih sallallahu alaihi wasallam.